Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa atau Senin malam Selasa, 19 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan Kitabus Shalah, hadis-hadis yang ditulis tentang salat, babu sifatish shalah, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan anggota badan saat sujud, yaitu bagaimana ketika seorang sujud hendaknya dia berlaku. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud, yaitu hadis yang ke-320. Saya bacakan hadisnya. Wa 'anil Bara'i ibni 'Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Rawahu Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Angkatlah kedua sikumu. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau yaitu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan Al-Bara ibn Azib adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, dan salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis tentang pencabutan ruh, kemudian ruh tersebut dikembalikan, kemudian setelah itu terjadi fitnatul qabr dan juga nikmat atau siksa kubur. Dan nama Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yaitu Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Faqih Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 72 Hijriah. Dan beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengikuti penaklukan negeri Irak dan penaklukan negeri Persia. Dan beliau ikut bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala peperangan Jamal atau Onta, dan juga tatkala peperangan Siffin. Dan juga beliau mengikuti bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang Khawarij. Ketika memerangi orang-orang Khawarij zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk salah seorang perawi hadis dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, Al-Faqih Al-Kabir, sahabat Nabi yang ahli fikih, sahabat Nabi yang termasuk pembesar dari ahli fikih, dan kunyahnya Abu Umarah. Abu Umarah. Dan beliau adalah seorang dari kaum Ansar, kemudian tinggal di kota Kufah. Dan termasuk dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu ana wa ibnu Umar lidah atau lidah. Aku dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma satu kelahiran. Artinya sama kelahiranku bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan beliau memiliki sekitar 305 hadis. Taib. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu. Maksudnya, salah satu anggota tatkala sujud adalah meletakkan kedua telapak tangan. Dan angkatlah kedua sikumu. Siku ini. Ini mirfak dalam bahasa Arabnya, mengangkat kedua sikunya ketika sujud. Ya, mengangkat kedua sikunya ketika sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan salah satu sifat dari sujud yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu meletakkan telapak tangan di tempat sujud atau di lantai, kemudian setelah itu mengangkat kedua siku dari lantai. Ini salah satu sifat sujud yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis selanjutnya yaitu wa an Wa'il ibni Hujur radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Artinya, rawahul Hakim dari Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika apabila ruku, beliau merenggangkan jari-jemarinya, dan apabila sujud, beliau merapatkan jari-jemarinya. Para ikhwah, poin pertama dari hadis ini adalah Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah bin Wa'il Al-Hadrami, beliau dari Hadramaut. Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah bin Wa'il Al-Hadrami. Kemudian Wa'il bin Hujur ini adalah orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu perang Siffin. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi termasuk dari sahabat Nabi yang beliau masuk Islamnya setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Dan tahun ke-9 Hijriah adalah tahun disebut dengan tahun wufud. Tahun wufud itu artinya tahun yang mana utusan-utusan Arab dari segala macam penjuru mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumumkan keislaman mereka dan mengumumkan baiat mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari utusan tersebut adalah utusan dari Hadramaut, dan termasuk dari utusan tersebut dari Hadramaut tersebut adalah yang dikepalai oleh Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Maka Wa'il bin Hujur beliau masuk Islam pada tahun yang disebut dengan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Utusan-utusan maksudnya adalah bahwa orang-orang Arab dari segala penjuru datang ke kota Madinah, masuk dalam agama Islam, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Wa'il bin Hujur ahadi mulukil Yaman ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu raja yang ada di negeri Yaman. Pemimpin yang ada di negeri Yaman. Baik. Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, beliau merenggangkan jari jemarinya. Maksud merenggangkan adalah memegang atau mengepal pada kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya. Jadi tidak merapatkan jari jemari ketika ruku. Merenggangkan jari jemari ketika ruku. Ya, nanti kita contohkan. Kemudian dan apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya. Apabila beliau sujud, maka beliau merapatkan jari jemarinya, bukan direnggangkan tetapi dirapatkan jari jemarinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih dan dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma raka'a fajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi." Kemudian ruku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruku dan merenggangkan kedua tangannya dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian merenggangkan jari jemarinya. Merenggangkan jari jemarinya. Baik. Hadis ini, pelajaran darinya adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah tatkala ruku, yaitu merenggangkan jari jemari tersebut di atas kedua lututnya seperti menggenggamnya. Di atas kedua lututnya seperti menggenggamnya. Dan hal ini memudahkan seseorang untuk tetap pada rukuknya. Ya, untuk tegak tetap pada rukuknya. Karena ketika rukuk, kepala seseorang sejajar dengan punggungnya. Maka salah satu kiat agar bisa mensejajarkan punggung dan kepala dan tetap tidak tergoyang-goyang, yaitu mengepalkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dan jari jemarinya direnggangkan. Jari jemarinya direnggangkan. Itu satu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa tatkala sujud termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merapatkan jari jemari. Dirapatkan jari jemari agar sempurna pengarahan jari jemari ke arah kiblat. Agar sempurna pengarahan jari jemari ke arah kiblat. Makanya ketika seseorang sujud, jangan seperti ini tangannya, tetapi dia seperti ini agar ke arah jari jemarinya ke arah kiblat sempurna. Dan juga ini menolong atau menguatkan seseorang untuk tegak dan tetap tatkala sujud, yaitu dengan merapatkan jari jemarinya sehingga tegak dan tetap tatkala sujud. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ingin mencontohkan, saya akan sebutkan sujud yang sempurna sehingga kita bisa benar-benar sujud secara maksimal. Sujud yang sempurna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contohnya mohon Mas. Ya. Kita contohkan dulu, atau saya sebutkan dulu, sebentar, saya sebutkan dulu sujud secara sempurna. Dari mulai depan sampai ke belakang. Dari mulai depan sampai ke belakang. Depan itu maksudnya kepala sampai ke kaki. Yang pertama yaitu meletakkan dahi dan hidung di atas tempat sujudnya. Meletakkan dahi dan hidung di atas tempat sujudnya. Dan menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa dahi harus terbuka walau sedikit. Dahi harus terbuka walau sedikit. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting sebenarnya adalah dahinya terletak di atas lantai. Mau terbuka atau tertutup dengan kopiah atau baju, maka ini tidak mengapa. Baik. Dahi dan hidung di atas lantai. Kemudian yang kedua yaitu meletakkan telapak tangan di atas lantai. Dua. Yang ketiga, merapatkan jari jemari. Yang keempat, menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Ini telapak tangan. Kemudian setelah itu, kita berbicara tentang lengan, mengangkat lengan, kedua lengan dari atas lantai. Termasuk di dalamnya mengangkat kedua siku. Mengangkat kedua lengan dari atas lantai, termasuk di dalamnya mengangkat kedua siku. Kemudian yang selanjutnya, merenggangkan lengan dari sisi badan. Merenggangkan kedua lengan dari sisi badan. Kemudian selanjutnya yaitu meletakkan atau merenggangkan paha dari perut. Meletakkan paha dari perut. Kemudian setelah itu merenggangkan kedua lutut sejarak satu jengkal. Meletakkan atau merenggangkan kedua lutut sejarak satu jengkal. Kemudian setelah itu merenggangkan paha dari betis. Merenggangkan paha dari betis. Kemudian setelah itu merapatkan kedua telapak kaki. Kemudian setelah itu menghadapkan jari jemari kaki ke kiblat. Nah, ini beberapa atau ini adalah sifat sujud yang sempurna yang berdalil dari dalil-dalil yang sudah kita pelajari. Kita sekarang contohkan, kita lihatkan dulu dari depan, baru nanti kita lihatkan dari samping. Silakan. Ya. Perhatikan ya ke arah depan, antum ke sana. Ya. Perhatikan, saya sebutkan kembali yang pertama, yaitu meletakkan kepala dan dahi dan hidung ke lantai. Kemudian yang kedua, telapak tangan diletakkan di atas lantai. Yang ketiga, jari jemari dirapatkan dan diarahkan ke arah kiblat. Yang keempat, kedua lengan diangkat dari lantai beserta siku. Kedua lengan dan siku diangkat dari lantai. Dan yang kelima, kedua otot lengan direnggangkan dari arah dari sisi badan. Lihat di situ, dari sisi badan. Kemudian yang keenam, yaitu perut direnggangkan, agak mundur sedikit, agak antum agak mundur, iya, iya, kepanjangan, iya, perut direnggangkan dengan paha. Yang ketujuh, yaitu paha direnggangkan dengan betis. Kemudian paha diberikan, direnggangkan antara dua pahanya, kemudian sekitar satu jengkal, sekitar, tidak mesti harus sama. Kemudian setelah itu lututnya disatukan dan jari jemarinya mengarah ke kiblat. Sekarang hadap ke kanan, Mas. Ke sana. Ya. Yang lurus, Mas. Agak ke belakang dikit. Ya. Ya, lihat di sini, perhatikan pahanya harus lurus, ya. Jangan terlalu maju, maju sedikit. Contoh yang salah antum. Nah, ini terlalu panjang, maju. Nah, ini keliru. Ya. Ya. Yang benar adalah seperti ini, lurus. Ya, jangan terlalu maju karena nanti tidak lurus. Ya. Nah, kemudian juga yaitu satu tadi, ya. Dan ini juga jangan terlalu lebar ke sana sehingga seperti orang mau berbaring, bertengkurap, ya. Kemudian hadap ke kiblat, Mas, sujudnya. Ya. Perhatikan sekarang, kita sudah pelajari bahwa mazhab Syafi'i seperti ini, ya. Mazhab Syafi'i sekitar satu jengkal seperti ini. Tetapi khilaf mazhab, bahwasanya yang kita pilih adalah mazhab ini karena berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mendapati kedua telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sejajar, rasan aqibai, kedua tumitnya sejajar. Kemudian juga pahanya direnggangkan. Paha direnggangkan, tidak menyatu. Ya, tidak menyatu. Nah, sini hadap sini, Mas. Hadap ke sana lagi. Ya. Kadang sebagian ulama membolehkan, kalau seandainya ini terlalu tinggi, nah seperti ini, kadang sebagian ulama membolehkan kalau seandainya sujudnya lama, maka bertumpu dengan paha, ya, bertumpu dengan paha sikunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh apabila seseorang bertumpu dengan pahanya. Ya, begitu kira-kira sujud yang sempurna. Sekarang rukuk, Mas. Kita ingin mencontohkan rukuk tadi. Hadap ke sana saja. Rukuk. Ya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah lurus badan. Lurus badan. Sini. Maju dikit. Ya. Lurus badan harus benar-benar lurus. Bahkan dalam beberapa riwayat, kalau seandainya di sini diletakkan air, maka tidak akan bergerak atau jatuh airnya. Kemudian kepalanya, mohon maaf, kepalanya lurus. Nah, seperti ini. Disinilah terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa kepala pandangan mata ke arah sujud. Ada yang mengatakan pandangan mata ke arah telapak kaki. Ya, karena agar lurus. Agar lurus. Nah, kalau ke arah sujud kan menengadah sehingga tidak lurus. Jadi lurus ya berarti melihat ke bawah. Nah, ini. Kemudian hadap ke sana, Mas. Ya. Kemudian pada ikhwah telapak tangan yang kita bicarakan tadi, dia menggenggam lutut dengan merenggangkan telapak jari jemarinya, ya. Kemudian lengan otot direnggangkan dengan sisi badan, ya. Direnggangkan dengan sisi badan, ya. Seperti itu. Jazakallahu khair. Itu kira-kira contoh-contoh sujud dan ruku yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca riwayat selanjutnya atau hadis selanjutnya. Hadis yang ke-322. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallimu tarabbi'an. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Poin pertama dari hadis ini adalah Aisyah. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan nama asli beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan nama lengkapnya Aisyah binti Abdullah bin Uthman. Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Kemudian Abu Bakar mempunyai bapak Abu Quhafah, nama aslinya Uthman bin Amir. Uthman bin Amir radhiyallahu anha an radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Aisyah radhiyallahu anha anhuma, beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Dan seluruh istri-istri Nabi adalah ibundanya orang beriman. Dan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibundanya orang beriman. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 6. Dan sebagian ulama menjelaskan kenapa istri-istri Nabi adalah seperti ibundanya orang-orang beriman. Jawabannya adalah bahwa fil hurmati wal ihtiram. Maksudnya ibundanya orang beriman, mereka dianggap sebagai ibundanya orang beriman, yaitu orang-orang beriman haram menikahi mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wal ihtiram, ibundanya orang beriman, mereka dihormati di dalam agama Islam bagaikan seorang ibu. Nah, ini dua hal yang menjadikan atau makna bahwa istri-istri Nabi adalah ibundanya orang beriman, ummul mukminin bahasa Arabnya. Kenapa disebut ibunda? Karena diharamkan dinikahi sebagaimana seorang anak diharamkan untuk menikahi ibunya. Kemudian yang kedua, dihormati sebagaimana seorang anak diwajibkan untuk menghormati ibunya. Makanya disebut dengan ibundanya orang beriman. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar, Aisyah radhiyallahu anha adalah anak perempuan dari Imam pemimpin As-Siddiq, gelar dari Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar, yang besar. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Amir bin Amr ibn Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiyah At-Taimiyah. Yaitu kalau dilihat, beliau Aisyah radhiyallahu anha nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Dan beliau adalah orang Quraisy dan beliau dari At-Taimi. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan, afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq. Wanita yang paling faham agama Islam secara mutlak tanpa ada tandingan. Taib. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Kata-kata aku pernah melihat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Pernah melakukan hal tersebut. Kemudian salat sambil duduk bersila. Salat di sini adalah salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib asal hukumnya wajib berdiri jika dia mampu dan tidak diperbolehkan untuk duduk ketika dia mampu berdiri. Adapun salat sunnah diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, meskipun dia mampu untuk berdiri. Ini bedanya. Maka sholat di sini bisa sholat wajib atau sholat sunnah. Tetapi penjelasannya adalah sholat wajib boleh dilakukan secara duduk apabila tidak mampu untuk berdiri. Dan sholat sunnah boleh dilakukan dengan cara duduk meskipun mampu berdiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sambil duduk bersila. Para ikhwah, bersila yang dimaksud adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bersila, yaitu an yaj'ala batinal qadamil yumna tahta al-fakhidhil yusra wa batinal qadamil yusra tahta al-fakhidhil yumna wa yad'ul kaffaini ala rukbatain. Artinya, meletakkan perut telapak kaki kanan di bawah paha kiri dan meletakkan perut telapak kaki kiri di bawah paha kanan. Ya, seperti kita bersila yang sudah kita pahami. Nah, ini para ikhwah, dan meletakkan kedua telapak tangan di lutut, di atas lutut. Ya, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sifat duduk bersila di dalam sholat. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa duduk bersila di dalam sholat boleh dalam sholat wajib apabila dia tidak mampu untuk berdiri, dan boleh di dalam sholat sunnah meskipun dia mampu untuk berdiri. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukum salat baik wajib ataupun sunnah, hukumnya adalah berdiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, sholatlah dalam keadaan berbaring. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. الصلاة حي على الفلاح lanjutkan. Tadi sampai mana? Makna bersila. Jadi bersila sebagaimana sudah kita ketahui dan kita kebanyakan duduknya bersila. Yaitu pengertiannya adalah meletakkan perut telapak kaki kanan di bawah paha kaki kiri dan meletakkan perut telapak kaki kiri di bawah paha telapak kaki kanan dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan sebelum kita ambil hadisnya, ini hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, satu, bolehnya sholat dalam keadaan bersila sebagai gantian berdiri. Bolehnya sholat bersila dalam keadaan, bolehnya sholat bersila sebagai gantian keadaan berdiri. Bagi sholat wajib jika ada kesulitan. Dan bagi sholat sunnah meskipun tidak ada kesulitan. Artinya kebolehan sholat secara bersila bagi sholat wajib apabila ada kesulitan. Dan kebolehan sholat bersila dalam sholat sunnah meskipun tidak ada kesulitan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, batasan kesulitan tatkala sholat seseorang berdiri. Batasan kesulitan tatkala sholat seseorang bersila, maksud saya. Maka saya lebih condong dan lebih tenang kepada pendapat Imam Al-Utsaimin bahwa dhabitul masyaqqah ma zala bihil khusyu'. Batasan sulit yang diperbolehkan dengannya seseorang sholat dalam keadaan bersila, berdirinya diganti dengan bersila, adalah sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan. Kalau dia berdiri, sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan. Kalau dia berdiri, kekhusyuan yaitu hadir hati, ketenangan tatkala berdiri. Nah, mungkin karena dia sakit atau karena sebab-sebab yang lain, maka meskipun sholat wajib, dia boleh untuk sholat dalam keadaan berdiri. Apabila dalam keadaan sulit berdiri. Sulit batasannya adalah sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan. Sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan. Ini sudah dipahami ya. Jadi sholat dalam keadaan bersila, dalam sholat wajib diperbolehkan apabila ada kesulitan. Dan kesulitannya, batasannya adalah apa? Yang menghilangkan kekhusyuan. Baik. Adapun sholat sunnah, maka tidak mengapa mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan bersila, duduk. Meskipun tidak ada kesulitan, tidak ada halangan untuk dia berdiri. Dan ini secara ijma'. Artinya apa? Para ulama bersepakat bahwa sholat sunnah boleh duduk, boleh sholat dalam keadaan duduk meskipun tidak ada uzur, kesulitan, halangan. Ini secara ijma'. Antum harus catat itu secara ijma', bahwa boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun tidak ada halangan secara ijma' para ulama. Dalil yang menunjukkan akan kebodohan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qal hudditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Aku diberitahu, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dalam keadaan berdiri duduk setengah salat. Artinya pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Makanya mazhab Imam Syafi'i membolehkan salat dalam keadaan berbaring dan pahalanya seperempat. Pahalanya seperempat. Lalu Abdullah bin Amr bin As bercerita, lalu aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu yusalli jalisan. Aku dapati beliau sedang salat dalam keadaan duduk. Fawadatu yadi ala ra'sih. Lalu aku meletakkan tanganku di atas kepala beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaka ya Abdullah bin Umar?" Wahai Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ada apa? Maka aku berkata, hudithu ya Rasulullah annaka kulta salatul rajuli qa'idan ala nisfis salah wa anta tusalli qa'idan. Qala ajal walakinni lastu ka ahadin minkum. Wahai Rasulullah, aku diberitahu bahwasanya engkau bersabda salat seseorang duduk itu senilai dengan setengah salat. Dan engkau sholat dalam keadaan duduk. Kenapa? Bukankah engkau mengajarkan kepada kita sholat harus mencari pahala yang paling tinggi? Engkau duduknya dalam keadaan sholat. Sholatnya dalam keadaan duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajal, iya. Aku bersabda seperti itu. Bahwa sholat orang yang duduk mendapatkan pahala setengah sholat. Tetapi aku bukan salah seorang dari kalian. Artinya pahala beliau beda dengan pahala para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini menunjukkan Imam Nawawi mengatakan anna salatal qa'id fiha nisfu thawabil qa'im. Sholat orang yang duduk ketika dia sholat sunnah mendapatkan pahala setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. فَيَتَضَمَّنُ سِحَّتُهَا وَنُقْصَانُ أَجْرِهَا. Maka hadis tersebut menunjukkan sahnya sholat sunnah sambil duduk dan berkurangnya pahalanya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, وَهَذَا الْحَدِيثِ. Dan hadis ini mahmulun ala sholatin nafl qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyam. Hadis ini maksudnya adalah salat sunnah dengan cara duduk padahal mampu untuk berdiri. fahadza lahu nisfu thawabil qa'im. Maka orang yang salat seperti ini, dia akan mendapatkan pahala setengah dari pahala orang yang salat secara berdiri. Ya, ini para ikhwan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza sallan nafla qa'idan li'ajzihi 'anil qiyam fala yunqasu thawabuhu bal yakunu kathawabihi qa'iman. Ini perhatikan, perhatikan baik-baik. Adapun jika dia sholat sunnah dalam keadaan duduk karena ada uzur, karena kesulitan, maka tidak dikurangi pahalanya, tetapi dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Paham ini, ikhwah? Jadi di sana ada beberapa batasan. Nanti saya akan catat. Wa ammal fard fa inna salata fa in sallahu qa'idan ma'a qudratihi 'alal qiyam lam yasih fala yakunu fihi thawabun bal ya'tham fihi. Adapun salat wajib, apabila dia salatnya dengan secara duduk padahal dia mampu, maka sholatnya tidak sah dan tidak ada pahala, bahkan dia berdosa. Kita akan catat beberapa bagian-bagian sholat sambil duduk. Perhatikan bagian sholat dalam keadaan duduk. Satu, sholat wajib maka boleh jika ada kesulitan, dan kesulitan sudah kita bahas tadi. Yang kedua, tetap dapat pahala sempurna jika sholat duduk dalam keadaan sulit. Yang ketiga, batal sholat atau tidak sah, tidak ada pahala, tidak berpahala, dan berdosa jika tidak sulit atau tidak ada kesulitan. Ini sholat wajib. Adapun sholat sunnah, sholat sunnah, satu, boleh meskipun tidak ada kesulitan. Ya. Yang kedua, mendapat pahala berapa? Setengah jika tidak ada kesulitan. Mendapat pahala sempurna jika ada kesulitan. Nah, ini pembagian-pembagian ini untuk sholat dalam keadaan bersila. Ya, untuk sholat dalam keadaan bersila. Satu lagi terakhir, yaitu tentang sholat dalam keadaan bersila ini. Duduk bersila itu dilakukan agar memudahkan seseorang untuk sholat duduk bersila. Sebenarnya belum ada dalil selain hadis ini Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat dalam keadaan duduk, beliau harus bersila. Dalam artian, kalau seandainya ada orang yang sholat tidak mampu berdiri, lalu dia duduk, lalu duduknya dalam keadaan sholat tersebut duduknya tidak bersila, maka tetap sah. Nah, ini yang perlu catat bahwa duduk bersila adalah salah satu duduk yang diperbolehkan tatkala sholat. Tatkala sholat. Meskipun cara duduk yang lain juga diperbolehkan. Mau dia duduknya iftirash, mau duduknya tawarruk, maka dipersilahkan. Ya. Karena kadang-kadang kalau untuk orang yang mempunyai tas pinggang permanen pada perutnya, duduk bersila agak susah. Mahingal sidin. Hah? Betul kan, Pak? Mahingal kalau duduk bersila. Ya. Makanya ada sebagian orang yang mohon maaf kegemukan perutnya, kalau makan duduknya susah untuk bersila. Pasti kakinya satu bersandar ke sana. Ya. Itu pengalaman ulun dulu. Kalau pas masih berat badan 96. Sekarang sudah 70. Kurang sedikit. Nah, pada ikhwah kada 80 masih. 70 plus. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada orang sholat sambil duduk kemudian tidak bersila, tidak mengapa. Nah, itu satu. Tambahan lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan tentang duduk ittika. Namanya duduk ittika. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi inni la akulu muttaka'an atau ya muttaki'an. Sesungguhnya aku tidak makan dalam keadaan berittika. Nanti saya akan jelaskan apa itu ittika. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan Jibril alaihi salam melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk secara ittika dalam keadaan makan. Dan ini larangan makruh. Kenapa? Karena li'annahu min akhlaqil mutakabbirin wa yu'addi il istikthar minat ta'am. Dan karena itu termasuk dari akhlak perbuatan orang-orang yang menyombongkan diri dan menyebabkan kepada terlalu banyak makan, duduk secara ittika ini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu dzalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci makan dengan duduk secara ittika ini. Nah, taib. Duduk ittika ini bagaimana? Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan ma'nahu la akulu akla man yuridu listikthar minat ta'am wa yaq'udu lahu mutamakkinan bal aq'ada mustawfizan wa akulu qalilan. Aku tidak makan dengan cara makan orang yang ingin banyak makan dan duduk dengan tetap. Duduk dengan tetap. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan kata bersila. Karena duduk bersila itu membuat orang ya tetap duduknya, gancang makannya. Nah, itu. Bal aq'udu akan tetapi aku duduk dengan mustawfizan. Mustawfizan itu artinya duduk yang tidak tetap. Wa akulu qalilan dan aku makan sedikit. Ini kenapa saya ambil faedah ini? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau makan tidak dalam keadaan bersila. Nah, tetapi kalau sholat dalam keadaan bersila, kenapa? Karena lebih tetap, lebih tenang. Nah, itulah. Kalau makan tidak dalam keadaan bersila. Ya. Kata Imam Al-Qayyim, minal ittika at-tarabbu' 'alal aql. Termasuk daripada tadi, aku tidak makan dengan cara ittika, termasuk dari ittika adalah duduk bersila. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Tetapi ini kemakruhan, adab saja, kemakruhan. Ya. Maka usahakan mungkin makannya seperti apa gitu. Mengangkat betisnya ke atas sehingga dia tidak makan dengan tetap, sehingga kalau makan dengan tetap, duduknya itu tetap, maka sangat banyak makannya. Berpiring-piring. Ya. Nah, ini termasuk faedah yang menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya dapatkan faedah ini dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau membawakan perkataan Imam Al-Qayyim bahwasanya termasuk faedah bersila adalah Nabi Muhammad SAW tidak makan sambil bersila. Karena itu termasuk daripada duduk secara apa tadi? Ittika. Ittika. Nah. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang ke 323. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdatain. Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'atu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa shahahahu al-Hakim. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwasanya ketika duduk di antara dua sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan berikanlah kesehatan serta rezeki kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali An-Nasa'i. Tek hadis ini adalah riwayat dari Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Baik. Sekarang biografi Ibnu Abbas. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah. Dan diwafatkan di atau dikuburkan di Taif. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau masih muda belia. Ya, Imam Adz-Dzahabi mengucapkan tentang beliau al-bahr, lautan ilmu, habrul ummah, yaitu ulamanya umat Islam, faqihul 'asr, ahli fikih sepanjang sejarah, imamut tafsir, imam ahli tafsir, Abul Abbas, kunyahnya adalah Abul Abbas. Bahwasanya ketika duduk di antara dua sujud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahummaghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini ada berapa? Allahummaghfirli 1, warhamni 2, wahdini 3, wa'afini 4, warzuqni 5. Ya, 5. Kemudian di sini disebutkan diriwayatkan oleh 4 imam. kecuali An-Nasai. Empat imam, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berarti kecuali Imam Nasai. Teks hadis ini adalah riwayat Abu Daud. Ya. Jadi hadis yang kita baca ini dari riwayat Abu Daud. Hadis ini sahihkan oleh Imam Hakim dan hadisnya sahih. Taib. Pada ikhwah, kita ingin bahas ini dulu. Inilah bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Inilah bacaannya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan duduk di antara dua sujud ada tujuh. Ya, ada tujuh. Bacaan duduk di antara dua sujud ada tujuh. Para ulama mengatakan di antaranya Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya bacaan duduk di antara dua sujud ada tujuh. Tujuh bacaan, tujuh kalimat. Ya. Allahumma ghafirli warhamni wajburni, di dalam riwayat yang lain warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tujuh. Ya. Allahummarhamni, Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini. Tujuh pokoknya. Ya. Dari semua riwayat itu semuanya tujuh. Dan ada yang riwayatnya dibalik-balik, ada yang Allahummarhamni, ada yang Allahummaghfirli dulu dan semisalnya. Ini tujuh. Ya, Allahummarhamni waghfirli, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tujuh. Di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dianjurkan wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni ini saya setelah cek ada di dalam riwayat As-Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra. Tetapi bukan bacaan duduk di antara dua sujud. Bukan. Maka tambahan wa'fu anni itu belum ada di dalam riwayat-riwayat bacaan untuk duduk di antara dua sujud. Jadi cukup sampai kepada wa'afini. Wa'afini. Jadi dia tujuh. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Yang kita dulu hafal wa'fu anni. Nah, ini riwayatnya ada dalam riwayat Imam Baihaqi, tetapi bukan bacaan untuk duduk di antara dua sujud. Apa tadi? Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tujuh. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya, bacaan yang paling pendek untuk bacaan duduk di antara dua sujud adalah rabbighfirli rabbighfirli. Rabbighfirli rabbighfirli. Itu ada dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Bacaan paling pendek untuk duduk di antara dua sujud. Baik. Kemudian faedah selanjutnya. Boleh mengulang-ulang bacaan ini. Boleh mengulang-ulang bacaan ini. Di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa duduk di antara dua sujud adalah ruknun qasir. Artinya dia rukun yang pendek. Makanya mereka berpendapat bahwa membacanya cukup sekali. Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi seperti yang kita katakan tadi bahwa boleh diulang-ulang, dan juga tidak ada ucapan wa'fu anni. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita pelajari makna doanya. Allahumma artinya ya Allah. Asal Allahumma itu dari kata-kata Allah, ya Allah. Ya. Asal katanya adalah ya Allah. Ini ya Allah. Ya-nya hilang, dirubah menjadi mim. Allahumma. Nah, makanya arti Allahumma adalah ya Allah. Wahai Allah. Itu artinya. Kemudian ighfirli. Diambil dari kata-kata ghafar. Ya Allah, berikanlah untukku maghfirah. Maghfirah asal katanya dari kata-kata ghafar. Ghafar artinya adalah penutup. Makanya orang minta ampunan ketika orang beristighfar, astaghfirullah, ini sebenarnya dia sedang minta ditutupi aib dosanya. Ketika kita astaghfirullah, kita minta ditutupi aib dosa kita agar tidak ketahuan orang dan agar diampuni dosanya, dihapuskan dosanya, dan agar digantikan dosa tersebut dengan pahala. Itu makna dari Allahumma ghafirli. Ada tiga: ditutupi dosa, dihapus dosa, dan diganti dengan pahala. Allahumma ghafirli. Warhamni diambil dari kata-kata rahmat, dan rahmatilah aku. Para ulama mempunyai pengertian apabila antara permintaan maghfirah dan rahmat disatukan dalam satu doa, ya Allah, seperti doa ini, Allah maghfirli warhamni, ya Allah berikan aku maghfirah dan rahmati aku. Kalau digabung dua, maka permintaan maghfirah adalah meminta kepada Allah agar ditutupi dosa yang telah lalu. Sedangkan permintaan rahmat adalah diberi petunjuk untuk akan datang. Nah, ini kalau seandainya permintaan maghfirah dan rahmat digabung secara bersamaan. Seperti doa ini, Rabbighfirli warhamni. Berarti ketika kita mengucapkan Rabbighfirli, kita minta dosa kita ditutupi, dihapus, digantikan dengan pahala. Warhamni, karena setelahnya warhamni, kita minta rahmat, berarti diberi petunjuk untuk yang akan datang. Jadi dua-duanya kena. Yang telah lalu diampuni, yang akan datang diberi petunjuk. Dan ini doa agung, ya, doa agung sekali. Wahdini, berikan aku petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Petunjuk ilmu dengan petunjuk pelaksanaan terhadap ilmu tersebut. Petunjuk hidayah di sini. Wahdini, berikan aku hidayah. Hidayah itu ada dua. Hidayah ilmu dengan hidayah mengerjakan ilmu tersebut. Hidayah dibagi menjadi dua. Hidayatu al-ilm wa hidayatu taufiq. Hidayah ilmu, kita mengilmuinya. Seperti sekarang kita mengilmui tentang sholat. Kemudian kita kerjakan ilmu tersebut, itu disebut dengan hidayah taufiq. Nah, hidayah dibagi menjadi dua. Hidayah dilalah wal irsyad dengan hidayah taufiq. hidayah irsyad dengan hidayah taufik. Hidayah irsyad yaitu sama dengan ilmu. Hidayah taufik artinya pengamalan terhadap ilmu tersebut. Contoh hidayah irsyad. Kita meminta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Ini hidayah mana? Ya Allah, berilah petunjuk aku kepadamu, kepada jalanmu yang lurus. Hidayah mana? Berilah hidayah, ilmu, dan juga taufik secara bersamaan. Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbab. Ketika paman beliau Abu Talib meninggal, dan beliau tidak bisa mengislamkan Abu Talib. Kemudian Allah berfirman, innaka la tahdi. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa di sini? Hidayah ilmu atau hidayah taufik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan enggak hidayah ilmu kepada Abu Talib? Bisa. Ya. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai pamanku, masuklah dalam agama Islam. Bisa enggak memberikan hidayah ilmu? Bisa. Yang beliau tidak bisa hidayah apa? Taufik. Maka kita minta dua-duanya, ilmu, dan bukan hanya ilmu, tetapi bagaimana ilmu tersebut bisa kita amalkan. Wahdini. Wahdini habis itu apa? Wa'afini. Afini adalah minta kesehatan dari penyakit. Ya, warzuqni minta rezeki. Kemudian tambahannya wajburni. Wajburni maksudnya adalah gantikan apabila ada musibah yang menimpaku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Nah, itu tiga. Itu tujuh kalimat. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa bacaan untuk duduk di antara dua sujud itu adalah ada tujuh. Ya, ada tujuh. Yaitu perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Bacaan untuk duduk di antara dua sujud adalah tujuh bacaan. Yaitu Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tujuh itu. Itu yang tetap berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Baik, habis waktunya pada ikhwah, padahal saya sudah persiapan sampai hadis ke-324, tetapi cukup insyaallah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pekan depan saya mohon maaf tidak bisa hadir, ya, karena ada tugas di luar kota yang saya harus hadir, dan sepertinya untuk setiap malam Selasa di pekan kedua dari bulan Masehi sepertinya kita libur pelajaran Bulughul Maram, karena mohon maaf ulun bekesah, Ustadz Pian ini banyak diamanahi orang. Jadi saya harus melihat sekolahan yang saya diangkat sebagai pembina di kota Bogor, dan itu waktunya cuma satu bulan sekali. satu bulan sekali itu bertepatan dengan jadwal saya ke Jakarta rutin, karena saya mempunyai kajian rutin di Jakarta, yaitu setiap pekan kedua. Sabtu, Ahad, pekan kedua, maka Seninnya saya gunakan untuk melihat sekolahan SMA Plus, namanya SMA Plus Liwaul Furqan di Lewiliang, Bogor. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya dipilih jadi pembina oleh para komisaris di sekolahan tersebut. Dan sebelumnya saya sudah bertanya-tanya kepada ustaz-ustaz yang ada di sana, kemudian beristikharah, maka akhirnya diambil keputusan bahwa saya menerima tawaran untuk jadi pembina. Dan tidak mungkin kalau diletakkan nama di situ hanya sebatas nama, tapi saya harus benar-benar membina. Meskipun kadang kebanyakan dari jauh, maka minimal sekali dalam sebulan saya ke sana, yaitu tepatnya Senin malam di sana sampai Selasa di setiap pekan kedua dari bulan Masehi. Yaitu sebagai pengetahuan. Kemudian juga sebagai pengumuman, besok kajian fikih sunnah An-Nabawiyah libur. Libur besok ya, besok malam libur. Nah, ini juga jadwal terbaru juga. Mohon nanti panitia di Masjid Imam Syafi'i diperhatikan jadwal-jadwal kosong ini, agar kalau seandainya ingin diisi, dipersilahkan. Yaitu ini juga rutin akan libur setiap pekan pertama. Malam Rabu pekan pertama saya libur. Kenapa? Karena saya harus rapat intan ilmu. Ya. Jadi bagaikan saya mempunyai pos yang begitu banyak. Posnya aja. Ya, kadang di intan ilmu, jadi pembina di Bakkah, jadi pembina di Bogor. Ya, mumpung masih orang mempercaya, maka kita gunakan. Jadi setiap malam Rabu pekan pertama libur, setiap malam Selasa pekan kedua libur. Dan ini nanti insya Allah bermanfaat kalau seandainya ustadz-ustadz kita yang masih belajar di kota Madinah pulang. Saya sudah tekad kalau seandainya ustadz-ustadz itu pulang, maka jadwal-jadwal saya mulai dirontoki, ya, biar diisi oleh ustadz-ustadz yang lebih mumpuni ilmunya. Kita ini cuma debu-debu yang berterbangan. Ada Ustadz Haikal, hafizahullah, yang sudah program doktoral. Kemudian ada Ustadz Sadam, hafizahullah. Nanti kalau seandainya mereka datang, maka mungkin jadwal-jadwal saya akan saya berikan kepada mereka-mereka. Biar kita di ujung dunia aja di situ. Ya. Karena mereka lebih pantas untuk mengajar. Karena orang-orang yang belajar pasca sarjana berbeda dengan orang-orang yang ilmunya cuma hanya sampai S1. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan tempat. Seperti misalkan nanti bulan Juni atau Juli, Ustadz Arif Utsman sudah datang juga dan pulang ke Banjarmasin, berkumpul dengan kita, mengajar tetap insyaallah di masjid ini. Maka nanti diperhatikan apakah beliau diberikan jadwal malam, ataukah Ustadz Hafiz yang jadwal malam, Ustadz Arif Utsman diberikan jadwal pagi, dan semisalnya. Ini semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz-ustadz yang mumpuni datang ke Banjarmasin dan pulang bergabung dengan kita, mengajari kita. Alhamdulillah. Ini adalah berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jadi mulai 2018 ini sebenarnya sudah berjalan. Mulai 2018 ini, setiap malam Selasa, pekan kedua libur, sayanya libur. Ya, karena harus mengurus tadi SMA plus Liwaul Furqan. Kemudian setiap malam Rabu pekan pertama, seperti besok ini malam Rabu pekan pertama libur karena ada rapat intern ilmu yang sebagai pengetahuan sedikit bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah taala mulai Januari 2019 kita sudah membuka pendaftaran untuk santri-santri di intern ilmu. Maka setahunan ini penuh kita benar-benar mempersiapkannya, baik sarana, prasarana, infrastruktur, kemudian kurikulum, SOP-SOP yang begitu banyak. Mudah-mudahan saya meminta doanya agar dimudahkan segala urusannya dengan matang, sehingga benar-benar sebagaimana yang disebutkan dalam visi dan misi, visi terutama intan ilmu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan amanah. Karena kita ingin meletakkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Jadi bukan hanya sekedar nasional, tetapi bertaraf internasional yang benar-benar dibidangi oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Dan semuanya, baik dari mulai ujung hulu sungai, di Barabai, Kandangan, Martapura, Balangan, Tanjung, semuanya sekarang lagi berkembang, mempunyai sekolah masing-masing, sampai kepada arah Marabahan sana, mempunyai sekolah masing-masing. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jarang-jarang bercerita tentang intan ilmu karena memang kawan-kawan di intan ilmu menganjurkan saya jangan terlalu banyak bercerita sebelum semuanya jadi. Akan tetapi ini untuk hanya bercerita agar didoakan, dimudahkan. Ya, karena itu adalah cita-cita besar kita. Saya ingin santri-santri yang biasanya ke Jawa, kemudian sudah jauh-jauh di Jawa, ternyata ditolak. Kalau zaman-zaman saya dulu tahun 90-an ke Jawa, itu pasti diterima. Orang Kalimantan pasti diterima oleh pesantren Jawa. Karena dari Indonesia Timur gitu loh, jauh. Mereka dulu kita pakai kapal laut, ya, sehari semalam baru sampai ke Surabaya dan semisalnya, pasti diterima. Sekarang karena saking banyaknya, dari Indonesia Timur pun banyak, banyak-banyak yang baru mendaftar-daftar ke Pondok Imam Bukhari, ada yang ditolak, ada yang diterima. Karena sudah saking banyaknya, jadi Indonesia Timur bukan prioritas lagi, atau Indonesia Tengah bukan prioritas lagi. Maka kita ingin ada semacam sekolahan yang juga bertaraf sekolahan-sekolahan di Jawa, bahkan mungkin bisa lebih, untuk agar orang-orang Kalimantan khususnya dan Kalimantan secara umum bisa ke daerahnya tanpa harus naik pesawat, tanpa harus bermacam-macam. Nah, ini sedikit tentang progres dari Pondok Pesantren Intan Ilmu. Jadi pekerjaan kita tahun 2018 ini sangat banyak dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga mulai ada TAUD, PAUD, kemudian ada SD yang akan berjalan mungkin tahun depan. Saya dengar seperti itu. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah untuk menyebarkan dakwah salaf, dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan akhirnya juga kemudahan untuk para jamaah sekalian. Semoga semuanya diberikan kemudahan, diberikan keikhlasan, sehingga benar-benar bisa mumpuni. Dan sebagai pengetahuan juga terakhir, ini tidak ada pertanyaan ya, pengetahuan juga terakhir bahwa saya juga termasuk pembina di Ma'had Bakkah. Maka jajaran pembina yayasan menetapkan bahwa Pondok Pesantren Bakkah insyaallah mulai tahun depan menjadi cabang bagi Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran. Cabang. Cabang itu berarti benar-benar berafiliasi kepada Al-Irsyad. Jadi nanti ijazahnya pun sesuai dengan Al-Irsyad Tengaran. Dan Al-Irsyad Tengaran ijazahnya terakreditasi dengan Universitas Islam Madinah. Artinya lulusan Mekkah itu bisa langsung mendaftar di Universitas Islam Madinah dan ijazahnya diakui. Karena memang cabangnya dengan Tengaran. Nah, ini keputusan, beberapa keputusan di kalangan pembina yayasan. Itu pengumuman-pengumuman, mudah-mudahan semuanya kemudahan untuk dakwah sunnah ini di Kalimantan Selatan secara khusus dan di Kalimantan secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.